Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah pernah ditanya, apakah hukum menggantungkan Al-Quran di dinding? Beliau menjawab, seharusnya menghormati Al-Quran Al-Karim adalah dengan membacanya, mentadabburi, dan mengamalkannya. Adapun kalau digantung atau ditempel di dinding, maka ini merupakan kesia-siaan, dapat berakibat melecehkannya. Terkadang di dinding dihiasi dengan berbagai dekorasi, gambar dan tulisan, lalu Al-Quran dijadikan bagian dari itu. Terkadang ditulis dengan cara diukir, maksudnya hanya sebagai pemandangan semata. Prinsip Al-Quran harus dijaga dari perkara yang sia-sia ini. Dahulu, para salaf tidak pernah melakukan hal ini. Al-Quran diturunkan bukan untuk ditulis di dinding, akan tetapi diturunkan untuk ditulis di dalam hati dan terlihat dampaknya dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Al-Multaqa min fatawa Syekh Al-Fauzan, jilid kedua halaman 77.